wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, saudaraku, saudariku, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengasihi kita, menyayangi kita setiap hari, mencurahkan kepada kita nikmat-nikmatnya setiap saat. Tidak ada satu detik dari usia yang kita lalui di permukaan bumi ini yang tidak menggunakan rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan semua yang kita punya adalah curahan nikmat darinya. Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka semuanya adalah datang dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Sehebat apapun kita bersyukur kepada Allah, niscaya syukur kita itu amatlah teramat sedikit dibanding curahan rahmat dan nikmat yang Allah Tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita. Tidak seberapa syukur kita kepada Allah, tidak seberapa ibadah kita kepada Allah, manakala dibandingkan dengan besarnya nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa ta'ala yang Allah curahkan kepada kita. Oleh karena itu, saudaraku, saudariku, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah merasa bahwa ibadah kita telah banyak. Jangan pernah merasa bahwa ibadah kita sudah cukup. Ibadah kita sangatlah teramat sedikit dibanding dengan besarnya karunia Allah Tabaraka wa ta'ala setiap hari kita rasakan. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nabi yang telah mengajarkan kepada manusia seluruh kebaikan dan memerintahkan mereka untuk mengerjakannya, dan telah melarang manusia dari seluruh keburukan dan telah memerintahkan mereka untuk menjauhinya. Tak ada kebaikan, melainkan semuanya telah diajarkan Nabi kita tercinta. Dan tidak ada keburukan, melainkan semuanya telah dilarang oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita hanya perlu mempelajari dari Nabi kita, mempelajari dari Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan manakala propaganda-propaganda manusia berbeda dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dari sana kita mengetahui manusia sedang berada di jalur yang salah. Dan kemungkinannya karena manusia itu tidak tahu, yang mempropagandakan itu tidak tahu, atau sengaja mempropagandakan yang salah agar manusia terperosok ke dalam kesalahan. Dan itu tidak mustahil terjadi, terutama dari orang-orang yang memusuhi Islam, yang Allah katakan di dalam Al-Quran, di antaranya walan tardha anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Apa yang diajarkan kepada kita oleh Nabi kita tercinta SAW telah sempurna, dan kita memiliki standar kebenaran, dan kita mengukur kebenaran yang dikatakan manusia dengan kebenaran yang hakiki yang diajarkan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya yang mereka katakan sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi, maka itu benar. Dan sekiranya apa yang mereka katakan berseberangan, bertentangan, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dan dinyatakan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, maka itulah ainul batil, kebatilan yang sesungguhnya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dan media-media lainnya yang dimudahkan Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah tabaraka wa ta'ala takdirkan untuk merilai kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Malam ini bersama hadis-hadis, bersama hadis-hadis dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Muslim, memasuki babu ta'miril imamil umara adal bu'uth wa wasiyyatihi iyahum bi adabil ghazwi wa ghairiha. Bab pemimpin menunjuk panglima-panglima dalam delegasi jihad dan memberikan wasiat kepada mereka untuk beradab dengan adab-adab peperangan. Kita ambil sanad yang kedua daripada hadis yang ada di dalam bab ini. Kita temukan Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim rahimahullah berkata, wa haddathani Abdullah ibnu Hashim wal lafdhu lah, haddathani qala haddathani Abdurrahman ya'ni ibn Mahdi qala haddathana Sufyan an Alqamah ibn Marthad عن سليمان ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه. بريدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه Qal berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amara amiran ala jaisin aw sariyah, apabila Rasulullah SAW telah menunjuk seorang pemimpin, seorang panglima atas sebuah pasukan atau delegasi jihad, awsahu fi khasatihi bitaqwallah, maka Nabi SAW memberikan wasiat kepada dirinya, kepada diri panglima itu, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ma'ahu minal muslimina khaira, dan memberikan wasiat agar panglima itu berbuat baik kepada kaum muslimin yang bersamanya, agar berbuat baik kepada pasukan jihad. Thumma qal, kemudian Rasulullah SAW memberikan wasiat dengan mengatakan, ughzu bismillah, ughzu bismillah, berperanglah kalian dengan nama Allah, untuk Allah, karena Allah, fi sabilillah, berperanglah di jalan Allah. Qatilu man kafara billah, perangilah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Wala taghullu, berperanglah dan jangan mengambil harta ghulul. Wala taghdiru, jangan berkhianat. Wala tumathilu, dan jangan melakukan tamfil kepada mayat, yaitu mencabik-cabik mayat setelah dia mati, walaupun musuh. Wala taqtulu walida, dan jangan membunuh anak-anak. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, dan apabila engkau bertemu dengan musuhmu dari kaum musyrikin, fad'uhum ila thalathi khisal, maka ajak mereka kepada tiga perkara. Ajak mereka kepada tiga perkara. Fa'ayyatuhunna ma'ajabuk, apapun yang mereka kemudian menerima darimu, mentalbiyah, mengijabah permintaanmu, faqbal minhum wa kuffa anhum, maka terima dari mereka dan tahan, jangan perangi mereka. Fumad'uhum ilal Islam, tiga perkara itu, yang pertama, ajak mereka untuk masuk agama Islam. Fa'in ajabuka, apabila mereka menerimanya, mengijabahnya, faqbal minhum wa kuffa anhum, terima itu dari mereka dan tahan dari mereka, jangan perangi mereka. Summat'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin, kemudian ajak mereka untuk berpindah dari negeri mereka ke negeri kaum muhajirin. Wa akhbirhum annahum in fa'alu dhalik, dan beritahu kepada mereka apabila mereka melakukan itu, berpindah ke negeri muhajirin, falahum malil muhajirin wa alaihim ma'alal muhajirin, maka untuk mereka apa-apa yang menjadi bahagian untuk kaum muhajirin, dan atas mereka apa-apa yang menjadi bahagian atas muhajirin. Fa in abau an yatahawwalu minha, manakala mereka enggan untuk berpindah dari negeri mereka tersebut, fa akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin, maka beritahu mereka bahwa mereka akan menjadi bagaikan Arab-Arab badui dari kaum muslimin. Yajri alaihim hukmullah alladhi yajri alal mu'minin, berlaku atas mereka hukum-hukum Allah yang berlaku atas seluruh kaum mu'minin. Wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i syai illa an yujahidu ma'al muslimin. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan jatah daripada ghanimah wal fai, mereka tidak mendapatkan jatah daripada ghanimah, harta hasil perang, dan fai juga harta hasil perang, illa an yujahidu ma'al muslimin, kecuali kalau mereka ikut berjihad di salah satu pasukan kaum muslimin. Fa in abau, dan kalau mereka enggan untuk menerima Islam itu, fasalhumul jizyah, maka minta kepada mereka untuk mau membayar jizyah. Fa inhum ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum, apabila mereka menerima itu darimu, maka terima itu dari mereka. Apabila mereka mengijabah, maka terima itu dari mereka, wa kuffa anhum, dan tahanlah peperangan dari mereka, jangan perangi mereka. Fa inhum abau, manakala mereka tetap juga tidak mau, fasta'in billahi wa qatilhum, maka mohonlah pertolongan dan bantuan kepada Allah dan perangilah mereka. Fa in hasarta ahla hisn, apabila engkau mengepung musuh-musuhmu di dalam sebuah benteng pertahanan mereka, fa araduka an taj'ala lahum zimmatallahi wa zimmatan nabiyyi, lalu mereka ingin engkau memperuntukkan untuk mereka zimmah Allah, jaminan Allah, wa zimmatan nabiyyi, dan jaminan nabinya, fala taj'al lahum zimmatallahi wa la zimmatan nabiyyi, jangan berikan kepada mereka zimmah Allah dan zimmah nabinya. Walakin ij'al lahum zimmataka wa zimmata ashabik, namun berikan kepada mereka zimmah darimu dan zimmah daripada sahabat-sahabatmu yang bersamamu. Jaminanmu berikan kepada mereka dan jaminan sahabat-sahabatmu, yaitu yang hadir bersama dirimu dari pasukan jihad. Fa innakum an tukhfiru dhimamakum wa dhimama ashabikum ahwanu min an tukhfiru dhimmatallah wa dhimmata rasulih, dan apabila kalian akhirnya tidak menjalankan jaminan Allah, kalian tidak menjalankan jaminan-jaminan kalian dan jaminan-jaminan sahabat-sahabat kalian, itu lebih gampang, itu lebih rendah di sisi Allah dibandingkan kalian tidak menjalankan jaminan Allah dan jaminan Rasulnya. Kalian akhirnya tidak mengindahkan itu. terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan jaminan yang kalian berikan, itu lebih gampang dibanding kalian memberikan zimmah dari Allah dan zimmah dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa idza hasarta ahla hisn, dan apabila engkau mengepung musuhmu dalam benteng mereka, fa araduka an tunzilahum ala hukmillah, dan kemudian mereka ingin engkau memperlakukan kepada mereka hukum Allah, fala tunzilhum ala hukmillah, maka jangan lakukan itu. Jangan kabulkan permintaan mereka harus hukum Allah. Walakin anzilhum ala hukmik, akan tetapi perlakukan kepada mereka hukummu. Fa innaka la tadri atusibu hukmallahi fihim amla, karena engkau tidak tahu apakah hukummu sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Ini dia hadis yang panjang pada bab ini, yaitu bab pemimpin kaum muslimin menunjuk panglima-panglima pasukan yang akan dilegasikan untuk berjihad di jalan Allah dan memberikan wasiat kepada mereka. Dan sebagaimana yang telah kita dengarkan, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, terjemahan yang sangat panjang dari hadis yang panjang pada bab ini bisa kita dengarkan tadi, bahwa pemimpin pasukan diberikan wasiat untuk tidak langsung berperang, karena perang pada dasarnya bukanlah tujuan utama. Mengangkat senjata, menghunuskan pedang, bukanlah tujuan utama. Tapi itu adalah bendera tauhid, mengajak manusia untuk keluar dari gelapnya kekufuran menuju cahaya Islam, mengajak manusia untuk keluar daripada gelapnya kesyirikan menuju tauhid, mengajak manusia untuk meninggalkan mengibadati makhluk untuk beribadah hanya kepada pencipta makhluk. Itu tujuan utamanya. Dan senjata alias jihad, berperang adalah solusi terakhir. Ketika mereka tidak mau, orang-orang kufar kepada Allah tetap tidak mau untuk meninggalkan kekufuran mereka. Dan ini yang sudah kita terangkan pada awal-awal Kitabul Maghazi, dan kita ulang di awal-awal Kitabul Jihad, di mana jihad fisabilillah adalah untuk menegakkan la ilaha illallah, untuk membasmi peribadatan kepada selain Allah. Itu tujuannya. Dan itu orientasinya. Kita ambil kembali dari awal hadis, berkata Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu wa ardhah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah menunjuk pemimpin di dalam jihad, Nabi memberikan wasiat kepada pemimpin itu untuk bertakwa kepada Allah. Karena itu adalah wasiat yang paling penting. Dan itu adalah wasiat yang paling mulia. Dan itu wasiat Allah kepada seluruh manusia yang awal sampai yang akhir. Walaqad wasaina alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum kalian, sebagaimana kami juga wasiatkan ini kepada kalian, yaitu ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Karena kaum muslimin memerangi musuhnya dengan takwa, dengan iman, bukan murni dengan senjata. Sebagaimana yang dikatakan juga oleh Umar bin Khattab kepada panglima yang telah beliau tunjuk untuk memimpin perang, innama tuqatiluna a'da'akum biimanikum. Kalian memerangi musuh-musuh kalian dengan kekuatan iman yang ada pada kalian. Kemudian Nabi SAW memberikan wasiat kepada pemimpin itu untuk berbuat baik kepada pasukannya, untuk menyayangi pasukannya, karena mereka adalah kaum mukminin yang akan menegakkan agama Allah. Memberikan kepada kaum mukminin waktu yang cukup, istirahat yang cukup. Ini adalah tugas pemimpin. Karena pemimpin tidaklah dijadikan pemimpin kecuali untuk kemaslahatan apa yang mereka pimpin. Kemudian Nabi SAW mengajarkan adab-adab jihad dengan mengatakan uzu bismillah, berperanglah dengan nama Allah. Mulailah berperang dengan nama Allah, karena perang itu untuk Allah dan karena Allah. Tidak ada manfaat daripada perang jihad yang tidak diniatkan karena Allah. Dan berperanglah, memulai dengan bismillah untuk mendapatkan berkah daripada perang tersebut. Karena perang adalah semulia-mulia kebaikan. Dan kebaikan di dalam sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk dimulai dengan bismillah, agar mengingatkan kita bahwa pekerjaan ini dikerjakan untuk mengharapkan ridho Allah dan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Qatilu man kafara billah. Perangi orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang tidak mau menerima hukum Allah, pencipta langit dan bumi dan pencipta mereka, yang telah memberikan kepada mereka seluruh nikmat. Mereka yang tidak mau menjadi hamba Allah. Bertahan dengan agama yang tidak Allah turunkan dan syariatkan. Dan ini sebab adanya perang, adanya jihad. Manusia-manusia yang tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah. Manusia-manusia yang tidak mau diatur oleh Allah dengan hukum yang Allah turunkan. Ughzu wala taghullu. Berperanglah dan jangan mengambil harta ghulul. Dan harta ghulul adalah harta yang diambil dari harta hasil perang sebelum dibagi oleh pemimpin. Ini adalah penamaan terhadap harta yang diambil dari hasil perang. Ketika kaum muslimin mendapatkan harta ghanimah, harta hasil perang, seharusnya harta itu total 100% diserahkan kepada pemimpin. kemudian pemimpin mengambil seperlimanya untuk kebutuhan kaum muslimin, untuk baitul mal akan dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, baru kemudian sisanya 4/5 akan dibagikan kepada pasukan-pasukan yang hadir di jihad pada saat itu. Maka 100% daripada harta hasil jihad, harta hasil perang, wajib diserahkan kepada pemimpin terlebih dahulu. Manakala ada orang yang mengambil harta itu, sekecil apapun jumlah harta itu, diambil dari harta hasil perang, disebut harta ghulul. Disebut dengan harta ghulul. Yang harta ghulul ini adalah harta yang haram. Dan seluruh perbuatan yang haram akan membawa manusia ke neraka kalau tidak dimaafkan Allah dan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat mengangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tali sendal, 2 buah tali sendal. Kembali kepada zaman dahulu, dan kita membayangkan sendal pada zaman dahulu, maka mereka membuat tali yang bercabang untuk kaki disarungkan, dan ada jepitannya daripada tali-tali tersebut yang dipasang di sendal untuk kaki bisa masuk. Harta yang tidak seberapa besar, harta yang sangat remeh dari dahulu sampai sekarang, bukan harta yang besar. Sahabat tersebut mengatakan, saya mengambil 2 tali sendal ini di medan jihad sebelum harta hasil perang dibagi. Kata Nabi SAW, kalau tidak dikembalikan, maka dia adalah tali sendal dari neraka. Walau harta sekecil apapun, seperti yang tadi kita katakan, tidak boleh diambil kecuali setelah pembahagian. Ini disebut dengan harta ghulul. Wala taghullu, jangan mengambil harta ghulul. Wala taghdiru, dan jangan melakukan ghudrah, khianat, ingkar janji, tidak menepati janji. Umat Islam adalah umat yang kalau berjanji, diwajibkan Allah tabaraka wa ta'ala untuk menepati janji itu. Boleh jadi antara pemimpin perang kaum muslimin bersama musuhnya ada kesepakatan damai. Maka, jangan berkhianat. Boleh jadi ada janji tidak berperang. Boleh jadi ke depan terjadi kesepakatan demi kesepakatan. Sebagaimana Nabi SAW ketika membuat kesepakatan damai bersama orang-orang musyrikin Mekah di perang Hudaibiyah. Manakala telah dibuat janji untuk tidak akan berperang di masa yang telah disepakati, maka haram bagi kaum muslimin untuk memerangi musuh-musuh mereka dan musuh-musuh Allah, karena itu dianggap al-ghudrah, yaitu pengkhianatan terhadap janji. Dan ini adalah sifat dan adab dalam berjihad, menjaga akhlak kaum muslimin yang diperintahkan Allah dan diwajibkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tumathilu, jangan membuat tamthil kepada mayat, yaitu mencabik-cabik mayat setelah dia meninggal. Tentunya yang namanya mayat tentu setelah meninggal, dipotong tangannya, dipotong lidahnya, dicabut matanya, disobek dadanya setelah dia meninggal, gak boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang musyrikin Mekah terhadap paman Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, Hamzah, di perang Uhud. Setelah Hamzah meninggal dunia radhiyallahu anhu wa ardhah, mereka datang lalu merobek dada Hamzah, mengambil hatinya, menyayatnya dengan pisau, dengan pedang mereka. Hal yang seperti ini menyakiti mayat setelah dia menyakiti orang, sebuah jasad setelah dia meninggal dunia, disebut dengan tamthil. Umat Islam tidak melakukan itu karena mereka berperang bukan karena benci, murni benci dan sifat kebencian itu tidak. Mereka berperang untuk menyelamatkan manusia daripada kekufuran yang akan membuat mereka kekal di neraka untuk selama-lamanya. Adapun dendam dan benci seperti yang dipertontonkan oleh orang Quraisy kepada paman Nabi kita tercinta, maka yang seperti itu tidak dimiliki oleh kaum muslimin. Kaum muslimin jauh daripada adab-adab yang keji seperti itu, perbuatan-perbuatan yang keji seperti itu, perbuatan yang tidak manusiawi. Walau dia sudah meninggal dunia, walau musuh Allah sudah mati. Nah, wala taqtulu walida, dan jangan membunuh anak kecil. Anak kecil tidak ada dosa, anak kecil tidak memiliki usulan dan kekuatan untuk memerangi kaum muslimin, maka mereka orang yang tidak bersalah, yang tidak boleh dengan sengaja menjadi korban daripada peperangan. Dan ini adab-adab dalam berjihad yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa idza laqita aduwak, dan apabila engkau bertemu dengan musuhmu, minal musyrikin, musuh kaum muslimin, musuh kaum mukminin, musuh Allah. Dan kebencian kaum muslimin kepada kaum musyrikin karena Allah benci kepada mereka. Kalau engkau bertemu mereka, fad'uhum di medan jihad, fad'uhum ila thalathi khisal. Ajak mereka ke salah satu di antara tiga perkara. Ini yang kita sampaikan, bahwa bukan semata-mata angkat senjata, bukan semata-mata perang, bukan semata-mata duel, bukan semata-mata baku hantam di dalam peperangan. Akan tapi lihat Nabi SAW mengatakan uduhum ilal Islam, ajak mereka untuk masuk Islam karena tujuannya itu, dan itu ajakan pertama karena itu tujuan utama, agar dengan masuk agama Islam mereka selamat. Salah satu makna dari Islam itu adalah menyelamatkan. Aslama yuslimu, menyelamatkan. Agar mereka selamat. Selamat dari murka Allah, selamat dari neraka Allah, selamat dari kekal di neraka untuk selama-lamanya. Sehingga jihad itu adalah bab kasih sayang, untuk menyelamatkan manusia daripada kekufuran, dan untuk menyelamatkan dunia daripada dihuni oleh kekufuran, dan mengajak manusia yang lainnya untuk kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Fa'inhum ajabuk, kalau mereka mau menerima agama Islam itu, faqbal minhum wa kufa'anhum, terima itu dari mereka dan jangan perangi mereka. Lihat kaum muslimin, lihat kaum muslimat, saudaraku saudariku rahimani rahimakumullah, bahwa tujuan utama jihad bukanlah memerangi manusia. Tujuan utama jihad adalah memerangi kekufuran. Kekufuran yang ada pada orang itu. Kekufuran yang ada di tubuhnya. Kalau kekufuran itu terangkat dari dirinya, maka tidak ada jihad. Tidak ada peperangan. Tidak ada angkat senjata. Karena tidak ada lagi yang akan diperangi. Maka yang dibenci oleh kaum muslimin kekufurannya itu. Manusia yang tidak mau patuh kepada Allah. Manusia yang tidak mau menerima Allah sebagai Rabb-nya. Ingkar kepada Allah sebagai Rabb-nya. Bahkan mengibadati selain Allah. dan menyekutukan Allah, berbuat syirik, mengibadati selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang diperangi sebenarnya adalah kesyirikan itu, kekufuran itu yang diperangi, yang ada pada diri orang tersebut, yang melekat di tubuhnya. Manakala mereka menerima itu darimu, maka tak ada perang. Kuffa anhum. Tahan. Tahan dari mereka senjatamu. Kalau kemudian mereka menerima Islam, di dalam hadis ini, ajak mereka untuk pindah ke negeri kaum muhajirin. Ajak mereka untuk pindah kepada negeri kaum muhajirin. Kalau mereka tidak mau pindah ke negeri kaum muhajirin, katakan kepada mereka, hukum kepada mereka bagikan hukum kepada badui muslimin. Muslimin dari kalangan badui. Jadi ini, kata para ulama, di awal-awal jihad. Kalau mereka mau menerima agama Islam, ajak mereka berpindah ke kota Madinah. Ajak mereka berpindah ke kota Madinah. Hijrah ke kota Madinah. Karena negeri kaum muhajir adalah Madinah. Namun, setelahnya tidak lagi diajak untuk harus pindah ke negeri, ke kota Madinah. Nah, fa inhum abau, kalau mereka tidak mau menerima agama Islam, tidak mau menerima itu, maka ajakan mereka untuk mereka yang kedua adalah fasalhumul jizyah, minta kepada mereka untuk mau membayar jizyah. Membayar jizyah artinya wilayah mereka di bawah kepemimpinan umat Islam, di bawah hukum Allah, berlaku untuk mereka hukum Allah. Maaf, berlaku di negeri mereka di bawah kepemimpinan hukum Allah yang dikerjakan oleh kaum muslimin. Dan mereka hidup aman, damai, tentram. Dan mereka wajib membayar jizyah. Para ulama mengatakan, aqallul jizyah dinar. Jizyah yang paling sedikit kadarnya adalah 1 dinar. Adapun yang paling banyak, tergantung kesepakatan yang dibuat oleh pemimpin kaum muslimin bersama orang yang akan membayar jizyah. Namun aqalluha dinar. Wallahu ta'ala alam. Yang paling sedikit 1 dinar. 1 dinar adalah 4 gram emas. 4 gram emas, kalau 1 gram sekarang, di saat kita berbicara ini, 1 gram emas adalah 800 ribu rupiah. Tinggal dikalikan 4. 3.200.000 yang harus mereka bayarkan setiap tahun. Dan di negeri mereka dipimpin oleh kaum muslimin dengan hukum Allah di tengah negeri, di tengah-tengah mereka. Dan mereka tidak diwajibkan dan dipaksa untuk masuk Islam. Mereka boleh menjalankan agama mereka. Mereka boleh berakidah dan akidah mereka. Mereka boleh menjalankan syariat mereka. Namun wilayah dipimpin oleh kaum muslimin. Dan manakala di tengah-tengah mereka terjadi perseteruan, mereka boleh tidak kembali kepada kaum muslimin, di mahkamah kaum muslimin. Mereka boleh untuk membuat mahkamah sesuai dengan agama mereka sendiri, kembali kepada alim ulama mereka, untuk menyelesaikan perkara di tengah mereka. Diizinkan. Dan kalau mereka menyerahkan kepada mahkamah kaum muslimin, maka akan diperlakukan kepada mereka dalam kasus mereka tersebut persis seperti apa yang akan diperlakukan kepada kaum muslimin. Tanpa ada perbedaan sedikit pun. Dan mereka dijamin oleh pemimpin untuk dijamin keamanannya. Diharamkan kepada muslim manapun untuk membunuh mereka, menumpahkan darah mereka, mengganggu mereka. Dan manakala mereka membayar jizyah, sudah kita katakan, kaum muslimin pun sekali setahun diwajibkan zakat. Dan zakat kaum muslim bisa jadi beratus-ratus juta. Takaran rupiah kita, puluhan juta. Zakat jauh lebih besar daripada jizyah. Sama-sama membayar. Namun yang satunya jizyah, yang satunya zakat. Dan zakat adalah hal yang sangat diridhoi dan dicintai oleh Allah. Dan bagian daripada taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Apa tujuan utama daripada negeri mereka di bawah kepemimpinan kaum muslimin, dan mereka membayar zakat, membayar jizyah, dan mereka di bawah kepemimpinan kaum muslimin, agar mereka melihat keadilan Islam, agar mereka melihat bagaimana hebatnya hukum Allah diterapkan oleh kaum muslimin, agar mereka sadar agama mereka yang lalu salah. Dan ini yang terjadi di tengah orang-orang musyrikin yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka melihat keadilan, mereka melihat perlakuan umat Islam yang sempurna, karena mereka kembali kepada undang-undang Allah yang Allah turunkan. Allah maha adil dan syariatnya maha adil. Dan manakala mereka melihat akhlak kaum muslimin, mereka melihat keadilan diterapkan di tengah kaum muslimin, mereka melihat hal yang seperti itu, maka tidak sedikit dari mereka yang kemudian yakin akan kebenaran Islam itu dan masuk Islam dengan tidak dipaksa. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, sejarah yang sangat masyhur bahwa pemimpin kaum muslimin, Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam, Ali bin Abi Thalib, dikalahkan di pengadilan syariat oleh seorang Yahudi. Dan Yahudi itu adalah Yahudi yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Membayar jizyah. Yahudi ahlu dhimmah, Yahudi dhimmi, Yahudi yang hidup di wilayah kaum muslimin, membayar jizyah. Kemudian terjadi antara dia dan Ali bin Abi Thalib sebuah kasus yang diangkat ke pengadilan, dan pengadilan agama umat Islam yang dipimpin oleh qadhi umat Islam memenangkan Yahudi dan mengalahkan pemimpin umat Islam, Ali bin Abi Thalib. Lihat bagaimana kalau seperti ini terjadi, tidakkah membuat orang-orang yang hidup di wilayah kaum muslimin akan terheran-heran? Seorang Yahud, seorang pembayar ahli dhimmah yang membayar jizyah, bisa mengalahkan pemimpin tertinggi umat Islam. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimahullah. Jadi kalau orang yang non muslim itu hidup di wilayah kaum muslimin, di mana kaum muslim benar-benar menerapkan agama Islam, dan tidaklah bendera jihad diangkat kecuali umat Islam sudah diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala ke hal yang luar biasa dalam pengamalan syariat Islam, dan akan hidup di tengah umat Islam, dan akan melihat akhlak umat Islam yang luar biasa, dan tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kekufuran, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah yang mereka telah lakukan bertahun-tahun dari masa kecil mereka, setelah melihat bagaimana Islam yang sebenarnya diamalkan oleh kaum muslim. Ini tujuan utama di mana umat Islam memimpin dan mereka dipimpin oleh umat Islam, agar mereka melihat kehebatan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, fa'inhum ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Manakala mereka menerima itu, maka tahan dari mereka perang. Tidak ada perang. Nah, fa'inhum abau, namun manakala pilihan yang kedua tetap mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau di bawah pemimpin kepemimpinan umat Islam, hukum Allah tidak mau, maka tidak ada cara untuk membasmi kesyirikan yang ada di dirinya, untuk membasmi kekufuran yang ada padanya, kecuali dengan senjata. Maka fa'innuhum abau, apabila mereka tidak mau, fasta'in billahi wa qatilum, maka mintalah pertolongan kepada Allah dan perangi mereka. Tak ada lagi cara untuk membasmi kekufuran dan kesyirikan yang ada di tubuhnya, kecuali dengan membunuhnya. maka itu solusi terakhir. Solusi membasmi kekufuran di permukaan bumi dari diri orang, manakala dia tidak mau menerima agama Islam, tidak mau juga menerima tawaran yang kedua. Wa idha hasarta ahla hisnin, apabila engkau mengepung mereka, sekiranya mereka lari ke benteng pertahanan mereka dan kemudian menutup pintu rapat-rapat, dan mereka memiliki dinding yang sulit untuk ditembus, kemudian engkau mengepung mereka, fa'araduka an taj'ala lahum dhimmatallahi wa dhimmatar rasulih, lalu kemudian setelah itu mereka mau menyerah dengan syarat engkau berikan kepada mereka jaminan dari Allah dan Rasulnya, jaminan keamanan Allah dan Rasulnya, maka jangan berikan itu kepada mereka. Jangan mau memberikan kepada mereka zimmah dari Allah dan dari Rasulnya, jaminan keamanan Allah dan Rasulnya, tapi berikan kepada mereka jaminan keamanan dari dirimu, jaminan keamanan dari dirimu dan pasukanmu. Jangan berikan jaminan dari Allah. Kenapa? Karena kalau suatu saat terjadi nanti, kita tidak tahu, ya, engkau melanggar jaminan dari Allah dan Rasulnya lebih berat. Sekiranya terjadi sesuatu yang di luar yang kita inginkan, karena boleh jadi ada orang yang diberikan jaminan keamanan oleh pemimpin, ternyata ada rakyat dan salah seorang di antara rakyat yang kemudian melanggar jaminan itu. Sementara pemimpin telah memberikan jaminan, akan tetapi rakyatnya mengusik keamanan daripada orang yang telah diberikan jaminan, maka terjadi pengkhianatan terhadap jaminan keamanan dari pemimpin yang bukan dari pemimpin. Boleh jadi dari salah seorang tentara yang ada, boleh jadi dari salah seorang rakyat yang ada. Dan itu lebih ringan dibanding yang diberikan kepada mereka adalah jaminan dari Allah dan Rasulnya. Ini yang dimaksud. Kalau toh suatu saat terjadi di luar kendali, di luar kehendak pemimpin, boleh jadi pemimpin memberikan jaminan keamanan rakyat yang melanggar. Adapun pemimpin sengaja melanggar, itu dilarang. Ya. Atau boleh jadi rakyat tidak tahu bahwa orang ini adalah yang sudah dijamin keamanannya, sehingga dia membunuhnya karena satu dan lain hal terjadi. Maka kalau yang diberikan jaminan keamanan dari seorang pemimpin lebih ringan dibanding yang diberikan jaminan ketika itu adalah keamanan dari Allah dan Rasulnya. Karena melanggar jaminan Allah dan Rasulnya lebih berat. Maka kalau mereka meminta, mau menyerah, mau membayar jizyah, tapi syaratnya diberikan kepada mereka zimmah dari Allah dan zimmah dari Rasulnya, jangan berikan itu kepada mereka. Dan alasannya Nabi mengatakan tadi, فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَا أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنْ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ. Terjadi pelanggaran terhadap jaminan keamanan kalian lebih ringan daripada terjadi pelanggaran terhadap jaminan keamanan dari Allah dan Rasulnya. Dan kemudian, wa idza hasarta ahla hisnin, dan apabila engkau mengepung mereka yang bersembunyi di balik benteng mereka, fa'araduka an tunzilahum ala hukmillah, lalu mereka mau menyerah dengan mereka mengatakan berikan kepada kami keputusan hukum Allah, keputusan Allah terhadap kami, maka jangan berikan itu kepada mereka. Jangan berikan itu kepada mereka. Walakin anzilhum ala hukmik, akan tetapi katakan kepada mereka, aku akan berikan kepada kalian keputusan hukumku sebagai pemimpin jihad, sebagai panglima perang, aku akan berikan kepada kalian hukumku. Adapun hukum Allah saya tidak berikan. Maksud daripada hukum Allah ini